Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada ayat yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan mau'izah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Id beliau. Daripada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi maratibud da'wati ila Allah Ta'ala. Dan ini apa yang disebutkan dalam ayat ini merupakan tingkatan-tingkatan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mengajak manusia ke jalan Allah, ke dalam agamanya. Fad-du'a'u bil hikmati liman ma'ahu fahmun wa husnu qasdin. Maka berdakwah dengan cara hikmah, ini martabat yang pertama yang disebutkan dalam ayat, ditujukan kepada siapa saja yang bersamanya atau dia memiliki pemahaman dan husnul qasdin, jadi tujuan yang baik. Jadi memang seorang yang bersemangat untuk mencari hidayah, mencari petunjuk. Dan ayat ini pula sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kutayib beliau Risalatun ila du'at, menunjukkan pentingnya seorang da'i memahami tentang tiga perkara di dalam dakwahnya. Ya, pertama kaitannya dengan apa yang akan dia dakwahkan, dia harus mengilmuinya. Kemudian kaitan dengan keadaan orang yang dia dakwahi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas tentang kisah diutusnya Mu'adz bin Jabal ya radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Kemudian pada ayat ini berkaitan dengan martabat-martabat di dalam berdakwah, yang ini tidak lepas dari pengetahuan seorang dai tentang keadaan mad'u, mana yang tepat dari metode dakwah yang disampaikan kepadanya. Martabat yang pertama, yakni terkait dengan cara dakwah dengan hikmah, ditujukan kepada seseorang yang dia memiliki pemahaman dan tujuan yang baik. Fayakfi fi da'watihi an yubayyana lahu al-haq. Maka cukup untuk keadaan seorang mad'u yang demikian ini untuk didakwahi dengan cara dijelaskan kepadanya al-haq, penjelasan al-haq kepada orang yang keadaannya demikian, jelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalil yang melandasinya. Lianna ma ma'ahu min ar-raghbati yad'uhu ila fi'li ma amara Allahu bih wa tarki ma naha 'anhu. Dikarenakan apa yang ada pada diri orang tadi berupa ar-raghbah, yakni kecintaan kepada kebaikan, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada hidayah, maka perkara ini yad'uhu ila fi'li ma amarallahu bih wa tarki ma naha anhu. Perkara ini mendorongnya, menghasungnya, menyerunya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Sebagai contoh misal dalam hal ini mereka ya para thullabul ilm yang memang betul-betul ya meniatkan berangkat dari rumahnya untuk menimba ilmu, maka kondisi mereka yang seperti ini ya cara dakwah yang tepat untuk ditempuh ada dengan hikmah, yakni menjelaskan al-haq dengan dalil-dalilnya. Kemudian wad-du'a bil mau'izatil hasanah yakunu liman ma'ahu syahwatun wa i'radun. Adapun bentuk dakwah dengan metode al-mau'izah al-hasanah, metode dengan wejangan-wejangan yang hasanah, ya, dengan adanya terghib dan terhib, ya, ini ditujukan liman ma'ahu syahwatun wa i'radun, terhadap seseorang yang dia pada dirinya ada syahwat, ya, yakni kesenangan-kesenangan kepada perkara yang sifatnya dunyawiyah, dan berupaya untuk mengedepankan syahwatnya ini. Wa i'radun, juga pada diri orang tadi ada i'rad, sikap berpaling. Ya. Ada kemalasan-kemalasan di dalam menempuh ketaatan. Jadi ada kecenderungan kepada perkara yang dilarang. Ya, ada sikap malas pada diri orang tersebut terhadap kebaikan-kebaikan. Bagaimana metode yang tepat terhadap mad'u yang keadaannya demikian? Fa innahu yubayyanu lahu al-haq wa yuraghabu wa yurahhabu. Maka kondisi yang seperti ini menuntut untuk dijelaskan kepadanya al-haq. Kemudian ditarghib, diberikan hasungan, dorongan, ya, dengan dijelaskan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada orang yang menaatinya, sehingga tumbuh semangatnya. Ya, termasuk dalam hal ini yakni apa-apa yang dijelaskan di dalam nas tentang fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Wa yurahhab, dan juga perlu untuk diterhib, yakni disampaikan kepada orang yang keadaannya demikian ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fala yakfi fihi mujarradut tabyinil haq. Maka tidak cukup untuk orang yang keadaannya demikian semata penjelasan al-haq, ya, semata penjelasan sebuah perintah kemudian dalilnya, ini tidak cukup. Atau sebuah larangan kemudian dibawakan dalilnya, tidak cukup untuk mereka yang keadaannya demikian. Kenapa? Li'anna da'iya syahwati yamna'uhu min ittiba'i ma amara bih. Karena sungguhnya seruan syahwat yang ada pada dirinya mencegahnya, menghalanginya dari mengikuti ma umira bih, apa yang dia diperintahkan dengan perkara syariat ini. Fa idza qubila dzalik bitarghib wa tarhib kana ablagha wa anjaha. Jika orang yang seperti ini keadaannya, ya, dihadapi dengan diberikan terghib dan terhib, diberikan dorongan-dorongan, diberikan ancaman-ancaman, maka yang demikian akan lebih mengena pada diri orang tadi dan akan lebih berhasil di dalam mendakwahinya. Ini kondisi golongan yang kedua, yakni mereka yang ada kecenderungan kepada syahwat, perkara-perkara yang terlarang. Ya, demikian juga malas di dalam menempuh ketaatan-ketaatan, butuh untuk adanya targhib at-tarhib, atau disilakan dengan di sini dalam ayat al-mau'idhah al-hasanah. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan wal mujadalatu billati hiya ahsan. Ini pada ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Adapun mujadalah, yakni mendebati, billati hiya ahsan, dengan metode mujadalah yang terbaik, takunu lil mu'arid, waliyadu billahi min dhalik. Martabat dakwah yang seperti ini ditujukan kepada al-mu'arid, yakni orang yang punya kecenderungan menentang. Jadi kita mengetahui ada orang yang al-mu'rid, yakni yang berpaling. Golongan yang berikutnya ini mu'arid, ya, di samping memiliki sikap berpaling juga menentang, ya, dan menantang. Ini golongan yang ketiga. Maka menghadapi orang yang demikian dengan mujadalah. Fahadha la yanfa'u fihi al-wa'd wala tadhkir. Golongan orang yang ketiga ini yang memiliki sikap penentangan, tidaklah bermanfaat pada diri orang tadi adanya wejangan, tidak pula peringatan. Fayujadalu billati hiya ahsan. Maka yang tepat untuknya adalah dengan didebati, ya, dengan cara debat terbaik, ya, dibantah apa yang menjadi syubhat-syubhatnya sehingga tegak di hadapannya hujjah. Fakana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u an-nasa ala qadri maratibihim faya'idhu wa yudzakkir. Adalah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mendakwahi manusia sesuai dengan kadar tingkatan mereka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan wejangan, dan memberikan tazkir, peringatan-peringatan kepada mereka. Qala wa qawluhu wa dzakkarahum. Adapun pada ucapan rawi wa dzakkarahum, dan beliau memberikan tazkir kepada para sahabatnya, memberikan peringatan kepada mereka. Kata beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, li'annahu qad taqarrara fi qulubil mu'minina hubbul khairi wa bughdush syarr. Karena sungguhnya telah menjadi sesuatu yang taqarrar, yakni tertanam kuat pada kalbu-kalbu orang-orang yang beriman, adanya kecintaan kepada kebaikan dan kebencian kepada kejelekan. Fa'idha dhukiru wa buyina lahumul halalu fa'aluh wa'idha buyina lahumul haramu tarakuh. Maka keadaan mereka, orang-orang yang beriman, dengan telah tertanam kuatnya pada kalbu-kalbu mereka kecintaan kepada kebaikan dan kebencian kepada kejelekan, tatkala mereka diingatkan dan tatkala disebutkan, dijelaskan kepada mereka perkara yang halal, maka mereka pun akan melakukannya. Dan ketika dijelaskan kepada mereka perkara yang haram, maka mereka pun akan meninggalkannya. Ini tazkir. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikan peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, sekali lagi bahwa kenapa peringatan menjadi suatu perkara yang bermanfaat pada diri orang-orang yang beriman? Karena adanya kecintaan kepada kebaikan dan kebencian kepada kejelekan yang tertanam kuat pada kalbu-kalbu mereka. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alamisab wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin.